tangan ami padam kan kironyo bulan tahalang awan adiak tangkamam sinan timbo sasalan kadiri nan ingin sadang ami rato sayangnyo sulu akini lampai jo urang lai antara